والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى الكريم الرحمن الرحيم الرحمن يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعين علينا وعلى ذريتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل ما نوى به السلف الصالح إلى حضرة النبي الفاتح. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. على كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الذاكرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه: وجاء شخص إلى سيد الشيخ عبد العزيز الديريني رحمه الله تعالى فقال له: إني منكر على فلان. فقال له: لماذا؟ فقال له: يدعي أنه القطب. فقال له: يحتمل أنه يريد قطب أصحابه فقط، فلا إنكار في ذلك. Telah datang seorang laki-laki ke rumah dan terdapat lawan Syekh Abdul Aziz Ad-Diraini rahimahullahu ta'ala. Maka ia berkata bagi Syekh Abdul Aziz: ulun sangat memusuhi lawan seseorang nang itu. Ujar Syekh Abdul Aziz: kenapa ya kita memusuhi? Karena orang itu mengaku disaksikan orang banyak bahwa dirinya kutub. Ini nang pada cucuk lawan ulun mengaku jadi kutub. Bagaimana Syekh Abdul Aziz nang ditulis Tuhan bakal mati beriman? Kita sudah maklum cirinya orang mati beriman, tidak melihat hatinya akan aib orang lain, sehingga dia baik sangka kepada semua orang yang lain dari nafsunya. Selama masih ada buruk sangka ke orang lain, itu cirinya su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Ini seseorang wani datang ke rumah tuan guru Abdul Aziz Diraini. Guru, ulun buruai memusuhi si anu itu. Ujar guru, apa sebabnya? Karena orang itu mengaku dirinya kutub. Maka jawab Syekh Abdul Aziz Ad-Diraini, itu maksudnya dia adalah kutub oleh murid-muridnya. Karena arti kutub itu adalah sayyidul qaum, pemimpin golongan. Jadi kutub itu pemimpin golongan. Ya kadi keraton itu siapa nang jadi katukanya masalah agama, baik ilmunya maupun ibadatnya, siapa nang maju memimpin ibadah, memimpin ilmu di keraton situ. Nah, ngarannya kurang itu kutub di keraton haja. ada pulang kutub sikung di Pasayangan, ada pulang di Pakauman, ada pulang di Karangan Putih. Itu maksudnya Puja Sidintinya itu jadi urang tua di bubuhan muridnya. Nah, lamun muridnya itu di bawah inya, menuha akan lawan inya, jadi bujur aja pendirinya Nang Kunda itu kutub. Nah, itu. Nah, jadi urang yang datang tadi karena hatinya jua belum lagi selamat, maka sampai wani berucap di hadapan tuan guru bahwa ulun memusuhi si anu itu. Padahal yang dimusuhinya itu bujur pada perkataannya. Cuma karena si nang memusuhi ini hatinya rigat, maka nang penting lawan kita ini, nang cender mulik ke hadrat Tuhan ini, selamat yaitu yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man attaqallaha bi qalbin salim. Harta benda, anak buah, tidak ada manfaatnya di hari kiamat. Yang bermanfaat adalah orang yang mendatangi hadrat Allah membawa hati yang bersih. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, al-mu'minu mir'atun lil-mu'mini. Orang beriman menjadi cermin bagi sesamanya. Jadi kita misalkan ulun lawan guru usuk, misalnya. Apabila ulun melihat di badan guru usuk itu bagus samunyaannya. Nah, guru usuk melihat pula di badan ulun bagus samunyaannya, baik luar maupun batin, maka menunjukkan bahwa guru usuk sudah selamat hati. Ulun pang selamat jua hati. Apabila ulun melihat ada sedikit saja di awak guru usuk itu nang kada bagus, menunjukkan ulun nang kada bagus. Atau guru usuk melihat di awak ulun sedikit nang kada bagus, menunjukkan guru usuknya nang kada bagus. Berdasarkan dalil hadis Nabi nang tadi, guru usuk cermin bagi ulun. Jadi ulun kalau menghadap guru usuk, guru usuk itu cermin. Apabila ulun lihat di cermin itu hilang sedikit aja hilang, berarti nang hilang itu muha ulun sedikit. Nampak di cara. Nah itu. Jadi Nabi itu menjelaskan bahwa kita sesama Islam adalah cermin. Apabila melihat lawan kurang itu ada nang kada baik, menunjukkan kita nang kada baik. Mbah macam apa? Apabila melihat nang kada baik di awak orang. Semalam ada sudah bacaan dalam kitab sini. Nomor 3. Tajibut taubatu minhu fawar. Wajib sijra bertaubat. Apabila kita melihat aib orang lain, wajib situ sini sijra bertaubatnya. Dan sebenarnya nang jahat di awak orang itu adalah di awak kita anggapnya, karena orang itu hanya jeramin. Nah, demikian kalau guru usuk melihat di awak ulun sedikit aja nang kada bagus. Ulun pangangin guru usuk nang baca rami. Berarti di muka guru usuk itu ada nang kada bagus. Buktinya si diri sendiri melihat di cerami. Nah, apabila ulun menyangka bahwa guru usuknya nang kada bagus, guru usuk pulang menyangka ulun nang kada bagus, maka itu ditolak oleh akal. Masa ceramin nang rusak, nang hilang, nang putih di ceramin itu kurang nang baca ramin, bukan ceraminnya. Nah, jadi apabila kita melihat di badan orang Islam, baik di luar maupun di dalam, ada nang kada cocok lawan kita, berarti itu andaknya di diri kita, bukan di orang itu. Karena orang itu cara mimbanannya. Nah, disitulah kita mau sudah memikirkan dan mau sudah menyangka-nyangka, apakah aku ini sudah bersih hati atau kahrija. Apabila masih melihat aib kurang lain, berarti masih belum selamat lagi hati. Nang dikhawatirkan kalau ada sempat hati ini bersih, masih melihat kekotoran kurang, lalu mati suhul khotimah. Kada beriman matinya. Nah, nang penting dulu di rumah tangga kita. Satu per satu di rumah tangga kita, jangan ada melihat aib nang lain. Laki jangan melihat aib si bini. Bini jangan melihat aib si laki. Apabila melihat aib nang bini melihat aib laki, menunjukkan hati si bini belum lagi salah. Laki melihat aibnya si bini, menunjukkan lakinya hati belum selamat. Laguk mati, sukul khotimah. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah bi qalbin salim. Al-mu'minu mir'atun lil-mu'min. Apabila kita melihat aib kurang, pasti kita lawan kurang itu jahat sangka. Malahan bukan sangka lagi, yakin orang itu jahat. Karena kita melihat kejahatannya, padahal orang itu ceramin bener aja. Lamun kita percaya lawan hadis Nabi. Dan takutan mati kada beriman. Jadi alhamdulillah apabila hati kita kada melihat lagi aib kurang. Inna lillah astaghfirullah apabila masih ada melihat aib kurang. Waja'a aydan shakhsun faqala lahu inni la a'taqidu fi fulanin fa innahu kafirun. Ada lagi seseorang telah datang kepada seorang guru. Ujar nang datang, guru, ulun kada percaya lawan si Anu nang itu, karena si Anu itu kafir. Ujar guru, wama badalaka min kufri. Ikam wani memadahkan orang itu kafir, sehingga ikam kada percaya lawan inya, padahal inya seorang ulama. Kenapa ini padahal kafir? Fakala ujar sinang memadahkan kafir. Sami'tuhu yaqulu innal ikhara min zikri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hijjah. Perkataannya inilah nang ulun wani memadahkan orang itu kafir walaupun orangnya jadi guru. Karena inya berucap di tanah umum bahwa memperbanyak membaca sholawat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi hijab, ujarnya. Nah, kata-katanya inilah nangkulun menjadi kada percaya lagi. Artinya mendengar tender orang lalu kada percaya lagi. Gara-gara mendengar tender orang, hatinya sakit. Nah, kita kadang-kadang bahkan rancak salah mendengar tender orang, sakit. Melihat gawian orang, marah. Nah itu sebab kita hati belum berarti. Ya hanya berarti hati kita ada melihat lagi kata-kata dan telinga ada muntung orang nang kada apa kata-kata dan perbuatan orang nang kada baik kita ada melihat lagi karena mata kita sudah bersih. Contoh yang lebih jelas lagi, kalau bola senter warnanya putih. Setelah kita picit, lalu menyala. Lalu cahaya yang keluar ke sana adalah putih. Karena bola senternya putih. Paham kan? Nah, kalau bola senternya itu adalah hijau, lalu dipicit, warna yang keluar ke sana hijau. Jelas kan? Jadi kalau mata kita bersih, mesti nang dilihatnya itu bagus. Kalau masih melihat nang kada bagus, berarti salahnya di mata kita. Itu banyak nafsu kita itu pada sampai berpikir ke sana. Bahkan merasa kita nang bagus, kurang itu nang jahat. Kada sadar bahwa bola senter kita nang warnanya kada bagus. Lalu tak ke sana jadi kada bagus juga. Padahal di sana bagus saja. Dindingnya putih. Kenapa warnanya hijau? Karena bola senter nang ditujukan ke sana warnanya hijau. Bukan dindingnya nang hijau. Ini orang berpandang kalau banyak membaca salawat lawan Nabi, hijab. Ini nang ulun kada percaya. Ini nang ulun memandangkan orang tu kafir. Lalu jawaban tuan guru, nang bersih hatinya. Nang kala diikuti pelajarannya. Nang tandanya guru itu mati membawa iman. Ujar sidin faqadadahu huwa qawlun sahih. Pandir ur tandanya guru itu mati membawa iman. Ujar sidin faqadadahu huwa qawlun sahih. Pandir orang itu sangat bujur. Al-ibtaru min zikrihi sallallahu alaihi wasallam. Bermula kalau kita memperbanyak menyebut salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hijabun minas syaitan wa hijabun minan nar. Maksudnya pandir orang itu apabila banyak salawat lawan Nabi mendinding dari gangguan syaitan, mendinding dari daripada api neraka. Ada maksudan, pahaman, pahaman sinang memadahkan akhir, maksudnya itu tadi jernya, apabila banyak salawat lawan Nabi, mendinding hati daripada Allah. Mentaya itu memaham, lalu wani memadahkan orang akhir. Padahal tak kata-kata itu maksudnya, apabila banyak salawat lawan Nabi, mendinding diri nang membaca dari gangguan setan dan mendinding dari neraka. Wa waqa'a mudzakaratun bi hadratihi 'an as-salaf as-salih. في نصحهم في تربية المريد فقال بعض المذاكرين له فلان غير مسلك فقال له أي شيء فقال له إنه لا يأمر مريده ولا ينهاهم ولا يعلمهم آداب الطريق. Telah terjadi mudzakarah di hadrat seseorang daripada orang-orang soleh yang dahulu kala. Masalahnya orang-orang soleh yang sebelum 400 tahun dari hijrah. Itu kalau salaf sebelum 400 tahun dari hijrah. Salaf bahasa Arabnya. Kalau kholaf itu nama sesudah 400 tahun. Jadi kisahnya dudukan di satu majelis. Nang dibicarakan di situ, nang dibaca di situ, masalahnya adalah orang-orang salafus soleh memberi nasihat kepada murid-muridnya di bidang pendidikan. Lalu ada seseorang yang duduk di majelis itu berkata, bermula guru anu itu bukannya murabbi dan mursyid, itu hanya mencari duit. Sampai ada wani berucap kayak itu penipu masyarakat. Maka ujar tuan guru nang mendengar pandir ini di majelis tadi, kenapa ikam jadi wani memandangkan guru itu kada murabbi, kada mursyid, memandangkan guru itu ketujuan dunia dan sebagainya. Kenapa? Ujarnya, karena guru itu membiarkan murid-muridnya, kada pernah menyuruh muridnya kebaikan, kada pernah melarang muridnya kejahatan, bahkan tidak pernah melajari muridnya adab-adab di perjalanan menuju hadrat Allah. Nah, kalau orang itu bujur-bujur guru, niscaya muridnya disuruhnya nang bagus, ditangatinya nang jahat, dilajarinya tata tertib jalan menuju hadrat Allah. Ini ada. Maka ujar tuan guru lawan sinang baucap tadi, istaghfir min su'i dhanni. Sekarang juga ikam wajib taubat dari buruk sangka nang sampai keucapatan kalidah. Wan memandahkan kurang itu kada murabbi, kada mursyid, mencari dunia dan sebagainya. Ikam sekarang wajib taubat dari sangka nang jahat, apalagi sampai takamundung. فَإِنَّ الْقُمَّلَ مِنَ الْمَشَايِخِ يُرَبُّونَ بِالنَّوَرِ. Nang sebenarnya guru nang sudah sempurna makrifatnya, dia memimpin akan muridnya hanya dengan pandangan matanya. Apabila gurunya memandang muridnya sekali pandangan sebelah mata, maka muridnya akan diberi Tuhan mati beriman sempurna, kada disiksa, kada dihancur dalam kubur, dimasukkan ke dalam. Waja'ahu aydan marratan shakhsun min al-jami' al-azhar faqala lahu ma 'udtu a'taqidu bil 'alim al-fulani abadan فقال له لماذا؟ فقال سمعته يقول أنا أعلم من جميع علماء مصر الآن بل أعلم من جميع من على وجه الأرض من العلماء. Ada lagi seseorang datang kepada Syekh Abdul Aziz Ad-Diraini. Rupanya Syekh Abdul Aziz ini banyak tamu-tamu yang datang ke rumah Sibin. Nang ketujuh tamunya ini menyambat-nyambat orang. Nah ini bahayanya dia. Kalau kita buka lawang, tamu naikkan, ada di antaranya kena sikung berdua, nangka tujuh, menguya aib orang di hadapan kita. Maka kewajiban kita mencegah lidahnya itu daripada ghibah mengumpat orang tadi. Itu nang berat benar itu. Nang rajin menangisakan almarhum guru Haji Seman Mulia adalah masalah tamu ini. Jadi ujarnya tamu yang datang, hai Syekh Abdul Aziz, ulun sekali-kali kada percaya lawan guru si Anun itu. Ujar Syekh Abdul Aziz Ad-Diraini, kenapa? Ujarnya, ulun sendiri mendengar di majelis Sidin bahwa Sidin berkata, aku paling alim dari seluruh ulama yang ada di Mesir sekarang ini. Wah, sombong banar artinya. Nah itu. Nah itu tak. Lantaran kata-katanya itu memberi paham sombong, maka ulun kada percaya. Jadi kita ini macam-macam lah. Apabila hati kita sudah jahat, mendengar suara orang, jadinya kita memusuhi lawan nama suara hati. Melihat orang, memusuhi lawan perbuatan orang. Berasal hati, seperti yang tadi, muna masih hilang, lalu dicaramin kelihatan hilang. Seperti yang bola sentar tadi, kada putih, keluarnya ke sana, kada putih. Mudahan rumah tangga ulun, bini ulun nang tiga, anak ulun nang dua, dasanak ulun saikungannya, marina ulun saikungannya lagi, kemanakan saikung jua, mudah-mudahan Tuhan nang maha kuasa memberi kebersihan hati. Sarumahan sehingga kagada di rumah ulun ini saikung-ikung nang melihat aib orang lain sebagai tanda dan bukti sudah baras hati. Bahkan ulun mendengar orang mencoba ucap buruan ujar Sidin bukan hanya paling alim dari semua ulama di Masjid Wah ini, bahkan paling alim dari seluruh ulama sadunia di zaman ini. Unda nampak alimnya. Kan bahaya banget kalau pandang itu ujar tadi. Mbah macam apa Syekh Abdul Aziz Ad-Diraini menjawab. Faqalalah yahtamilu annahu yuridu annahu a'lamu minhum bizallati wa mukhalafatihi. Pertama, kata-katanya itu bujur, tapi maksudnya begini. Nang paling alim dari seluruh dunia, masalah dosa dan kesalahan dirinya. Ulun nang paling tahu lawan kesalahan ulun daripada guru usus. Sebab banyak kesalahan yang di hati ulun gosok pada tahu. Jadi ulun paling alim merenya dari guru usop. Paling alim di bidang dosa-dosa diri sendiri. Itu maksudnya. Karena yang mendengar pandir tadi hatinya kada bagus. Sangkanya mengaku pak alimnya seluruh dunia. Lalu menangis. ibadah. Nang kedua pahamannya, au bima fi baitihi minal amti'ah. Atawa maksud perkataannya itu, yaitu unda paling alim dari seluruh ulama nang di dunia, masalah isi rumah tangga unda. Iya kan? Masa orang alim-alim sedunia tahu diisi rumah tangga kita? Karena ada nang di rumah tangga kita itu nang disembunyikan oleh kita. Kalau kitanya tahu benar lawan apa-apa nang disembunyikan dalam rumah. Jadi kalau berdusta orang kebepandang. Atau nang ketiga. Ana a'lamuhum bi badani zawjatihi wa nahbiha. Maksudnya aku paling alim saduniaan dengan badan biniku. Nya orang lawan bini, seluruh badan bininya tahu berapa biji tahilalah bini yang di belakang. Berapa artinya anu sampai kepada bulu katiak bininya. Inya tahu sebab inya mak hitung bulu katiak bininya juga. Jadi ngarannya pak alimnya masalah badan bininya. Nang kaya itu jasidin ikam tah. Apabila mendengar tender ulang tah, disangka sangka nang baik. Jangan kaya itu. Wani madakan orang kafir, wani madakan orang hubud dunia, wani madakan orang sombong dan sebagainya. Jangan kaya itu. Wasammaitu hadhihi jumlata bimin hatil aqyas fi husni dhanni binnas. Dan telah dibari sedikit tulisan ini dengan nama min hatil aqyas. Anugerah daripada orang-orang yang pintar. Fi husni dhanni binnas isinya judulnya supaya kita ini menyangka orang lain seberataan bangan sangka nang bagus itu judul kita ini. Karena di dalam sangka nang bagus disitulah letaknya husnul khatimah. Jadi ujar guruku, kitab ini bahasa kita banjarnya pintu husnul khotimah. Pintunya. Wallaha ta'ala as'alu ayyam fa'aliha annab al-anima likulli man tola'ah biqalbin salim. Kepada Allah ta'ala jualah aku memohon semoga Allah memberikan akan manfaat dengan kitab ini, akan manfaat yang banyak sekali lawan siapapun yang mutala'ahi akan kitab ini dengan satu syarat hatinya percaya lawan menang di kitab sini. Kalau inya membaca kitab ini tapi menentang lawan isi kitab ini, nah, itu kada aku doa akan dapat manfaat. Wa ma tawfiqi illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Alaihi tawakkaltu fi kulli amrin jasmi. Innahu jawadun karim, rahufun rahim. Itu jawadun. Di sini ada tasbih itu menjadikan baris sejarah. Bukan jawad, bukan jawad. Dan aku kada kawa jua menyusun kitab ini kacawari pertolongan Allah yang sangat tinggi dan sangat besar. Kepadanya jualah aku berpegang pada setiap perkara yang besar. Karena ia jualah yang sangat pemurah dan mulia, pengasih dan penyayang. Amin. badan kita bersifat wujud. Badan kita adalah ia badan kita. Bukan badan kita lain dari wujud kita, bukan wujud kita lain dari badan kita. Maka badan kita atau wujud kita ini rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Jelas. Apabila seluruh badan kita sudah rahmatnya Allah, maka badan ini berdiam, maka diam itu tambahan rahmat. Apabila badan kita sesudah berdiam bergerak, maka gerak itu tambahan rahmat Allah Ta'ala lagi. Apabila lidah kita babacaan, maka itu tambahan rahmat lagi. Apabila berdiri betul, tambahan rahmat. Rukuk, tambahan rahmat. Iktidar, tambahan rahmat. Dan seterusnya. Apabila sudah kita bujur-bujur merasakan bahwa diri kita gerak dan diamnya itu tambahan rahmat, maka di sana kita tidak tawa lagi berucap macam-macam. Hanya seakan-akan seperti orang menggalu dan kadang-kadang mencucurkan air mata. Beginikah ya Allah kasih sayangmu kepada hamba ini. Liput kasih sayangmu kepada hamba. Tidak ada salah-salahnya yang lain dari rahmat-Mu ya Allah. Maka sembahyangnya itu enteng karena dianggapnya, diyakinkannya adalah rahmat Allah. Tapi apabila lupa akan diri rahmat Allah, maka timbullah ujub. Apabila timbul ujub, maka merasa dalam diam ibadah itu berat dikerjakan. Jadi berat beribadah itu karena masih ujub memandang diri. Adapun lezat beribadah itu karena sudah memandang semuanya adalah rahmat. Cuma kita ini karena ada nafsu ammarah, ada nafsu lawwamah, belum lagi mutmainnah, belum lagi radhiyah, belum lagi mardhiyah, belum lagi kamilah, belum lagi mukammalah. Nafsu kita ini masih lagi dikalas amarah. Oleh sebab itu wayah-wayah beribadah itu nyaman, wayah-wayah ada bahkan tak banyak ada. Kamu akan besok akan datang ke rumah kamu untuk lama. Wahakal wasiyaka. Sekarang kita mulai wasiat ini. Assalamualaikum ayyuhal ikhwan bihusni dhanni bil muslimin. Aitil damu husna dhanni bil muslimin mastata'tum. Fa innahu babun kabirun min abwabil khair. Wahai saudara-saudaraku seagama, hendaklah kita bersama-sama malazimi akan hati bersifat memandang orang lain dengan pandangan bagus atau menyangka orang lain dengan sangka yang bagus sedapat mungkin asal orang itu Islam. Karena bahwasanya memandang kebaikan orang Islam sahaja buta dari memandang kejahatan orang Islam itu adalah seperti pintu yang sangat besar dari segala kebaikan-kebaikan, terutama mati beriman. Waqad rawa Abu Dawud wa hasanahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Husnul dhanni min husnil ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda riwayat Abu Hurairah. Ujarnya, bermula tanda-tanda ibadat nang bagus. Sudah jelas. Apabila ibadat bagus, artinya diterima Tuhan. Jadi kita ambil kesimpulannya aja menurut ujar guru. Tanda ibadat nang diterima Tuhan, yaitu nang menghasilkan hati kita tidak lagi melihat aib orang Islam. Kalau masih melihat aib orang Islam walau sedikit, itu tandanya ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Lebih jelas lagi, wa fi riwayatin min husni ibadatil mar'i husnu dhannihi binnas. Tanda-tanda ibadat manusia yang bagus yakni diterima Allah, yaitu hatinya melihat kebaikan kurang saja, tidak melihat aib kurang lagi. Kana al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yaqul, man ahabba ayyuhtama lahu bi khairin fal yuhsin dhannahu. Ini imam kita, Imam Syafi'i, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidin berkata, barang siapa mencintai dirinya supaya mati beriman, maka hendaklah ia menyangka orang lain dengan sangka yang bagus. Jadi melihat kebaikan orang Islam tandanya mati beriman. Jelas sekedar. Nang kita khawatir ini, kita dan orang di rumah kita masih ada nang bersifat buruk sangka. Maka selama ada buruk sangka sedikit saja, maka tandanya bakal mati kada beriman. Oleh sebab itu bahayanya kadang-kadang sarumahan ini melihat sesuatu lalu timbul sangka yang buruk. Nah itu bahayanya di mata. Kadang-kadang mendengar berita dari orang lain lalu hati buruk sangka. Itu ngarannya gara-gara mendengar pandir orang. Jadi pandir orang, penglihatan mata bisa membuka jalan mati kada beriman. Wa kana Abu Nafrin Bishrun al-Hafi yaqulu man sarrahu an yaslama fal yaldamis sumta wa husnab banni bil khalqi. Ujar Syekh Abu Nasrin Bishr al-Hafi, barang siapa ingin bahwa selamat dirinya dunia akhirat, pertama jangan banyak omong. Ngalih jua lah, ngalih jua ini. Ya doakanlah ulun serumahan, ulun ini tiga anak dua, dang sanak seikung kemanakan seikung, minantu kemanakan seikung, cucu badua malina seikung, mudah-mudahan Tuhan nang bersifat kudrat irada memberikan keselamatan. Yaitu pertama kada banyak pandir. Nang kedua, kada melihat aib orang Islam. Wa kana Sayyid Ahmad bin Rifa'iyah pun mana kutafa asrawana fi husni dhanni hajabahu an ruqyatil manaqisil mughirati fil khalqi wa antafa'a bi'ilmihi wa amalihi wa saraha minasyawabini wa salima minal ghadari wal ghibati wal hasadi wa haqala lahu maqam tawadu'il kamili. Barang siapa mengikuti perjalanan kami, yaitu bagus sangkaan kepada semua orang Islam, tidak melihat kesalahan orang Islam, niscaya hati yang demikian membimbing akan orang itu dari melihat keaiban-keaiban orang lain yang merusak pergaulan. Memang kalau kita melihat aib orang lalu kita sarik, nah lalu pergaulan kita lawan orang itu rusak. Lalu berjauh aja lawan orang karena melihat keburukan orang lalu berjauh. Kalau melihat kebaikan orang aja ada berjauh-jauh. Nang kedua, selain daripada kada melihat kejahatan orang lagi, ilmunya walau sedikit bermanfaat, amalnya walau nang wajib aja tapi pahalanya kada bisa dihitung. Ditambah lagi, ia tidak ada beban di pikiran dan di hatinya yang menyebabkan stres. Teman kita melihat aib orang stres, berpikir hendak membagusakan orang. Apakah kita Tuhan berkuasa merubah alam? Lamun kita masih hamba, kada bisa daya merubah alam. Kenapa ada kita berpikir hendak merubah alam? Jadi nang manusia nang paling tidak ada beban pikiran dan hati, manusia nang kada melihat aib orang lain lagi. Selamat pula ia daripada menipu orang, selamat lagi ia dari mengupat-ngupat orang. Lamun melihat kebaikan orang datang di mana mengupat, orang nang menyambati orang itu kalau nang dilihatnya keaiban orang, lalu mengesahakan orang akan orang nang aib tadi kasih tu kamari. Dan selamatlah ia daripada sifat iri dan kiri. Nah jadi jelas, apabila orang buruk sangka, pasti pergaulannya kepada orang merusak-rusak. Nang kedua, walau alim ilmunya kada berbakat, walau ibadah ibadatnya kada diterima, dan pikirannya hatinya kada bisa tenang, di dalam beban menang saling banyakkan parasanya, dan pasti ia mengupat akan orang lain, dan pasti ia majiri lawan orang lain. Apabila sudah baik sangkanya bujur, selain daripada kada melihat lagi kekurangan orang, dan selain daripada pergaulannya baik dengan orang, selain dari ilmu dan amalnya bermanfaat, dan selain daripada tidak ada beban, selain daripada selamat daripada menipu, mengupat dan diri dengki, diberi Tuhan lagi tambahan, yaitu dia diberi maqam sifat tawadhu yang 100% sempurna. Wa kana sayyidi Abdul Aziz Ad-Diraini yaqul Man awada wujuda kullahu yumidduhu bil khairi fal yaj'al nafsahu tahta khalqi kullihim fi darajati. Siapa-siapa yang ingin alam semesta ini menjadi pendukung akan matinya dengan kebaikan-kebaikan. Siapa hendak didukung alam semesta? Semesta alam menganjuri kebaikan lawan ini. Lamun hendak ayah itu, maka silakan ia mendudukkan dirinya di bawah dari semua makhluk pada darajat merasa diri kita paling di bawah dari seluruh alam semesta. Maka itu tuh di rumah tangga aja dulu merasa kita nang paling di bawah. Di bawah dari bini, di bawah dari bangsana, di bawah dari kemanakan, di bawah dari anak, di bawah dari cucu. Perasaan nang rasa sorong itu di bawah. Cucu lebih bagus dari aku. Lebih bagus dari aku. Bini lebih bagus dari aku. Merasa kayak itu sangat sulit. Kecuali orang yang sudah dibuka akan Allah Ta'ala hatinya melihat akan aib dirinya. Nah, jadi ujar Sidin tadi, siapa hendak alam semesta membantu inya dengan segala kebaikan, maka silakan dudukkanlah dirimu paling di bawah dari seluruh makhluk.